السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. كما نسود كتاب أحس وجب الإمام أبو جعفر الطهاوي dalam aqidah tahawiyah, yaitu aqidah al-sunnah wal-jamaah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Kata beliau bahwa ahlus sunnah menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, dan kemudian Umar, dan kemudian Uthman. Kemarin kita bahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keutamaannya sampai dikatakanlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ih ya ibn al-Khattab, waladhi nafsi bi yadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ih ya ibn al-Khattab, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah bertemu engkau syaitan di satu jalan kecuali dia akan lari mencari jalan lain." Ini menunjukkan keistimewaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga dikatakan bahwa beliau di antara, kalau saja ada di antara kita seorang mulham atau muhaddats, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lakana Umar." Orang-orang terdahulu, ada seorang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham, diajak bicara, diberikan oleh Allah SWT berita-berita kepadanya. Kalau saja kata Nabi di umatku ada, lakana Umar. Artinya di umat ini tidak ada. Tidak ada lagi seorang yang mendapatkan wahyu kecuali Rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Setelah itu tidak ada. Kalau saja ada, lakana Umar. Niscaya Umar orangnya. Karena beberapa ucapan-ucapannya tepat. Sebelum ayat turun, Umar sudah berbicara. Dan ternyata turun ayat membenarkan ucapan Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian kata Abu Ja'far al-Tahawi, "Thumma li'Uthman radhiyallahu ta'ala anhu." Dan kemudian li'Uthman. Ini masih ma'tufun ala maqablahu. Masih ngikut apa yang sebelumnya. Yani, dan kami ahlu sunnah juga menetapkan khilafah setelah Umar untuk Uthman ibn Affan. Artinya Ahlus Sunnah menetapkan Utsman Ibn Affan sebagai khalifah yang ketiga radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, ay wa nusbit al-khilafah ba'na Umar li'Utsman. Yani kami Ahlus Sunnah menetapkan khilafah setelah Umar untuk Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Waqad saq al-Bukhari rahimahullah qissat qatl Umar. Imam Bukhari menyebutkan kisah tentang terbunuhnya Umar sampai dibaiatnya Utsman. Hadis yang lengkap menceritakan, meriwayatkan kisah terbunuhnya Umar, wa amru syura, dan terjadinya musyawarah, wal mubayaah li Utsman, sampai pembaiatan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fa ahbabtu an asridaha atau an asrudaha, kata Abu Ja'far, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, aku ingin memuatnya di sini secara lengkap, kisah terbunuhnya Umar sampai dibaiatnya Utsman. Kama rawaha bisanadih, persis seperti diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari dari Amr ibn Maimun radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Umar, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum terbunuhnya beberapa hari. Waqafa ala Hudzaifah ibn al-Yaman wa Utsman ibn Hunayf, berdiri Umar berhadapan dengan Hudzaifah ibn al-Yaman dan Utsman ibn Hunayf, kemudian berkata, kaifa fa'altuma, bagaimana, apa yang terjadi pada kalian berdua? Atakhafani an takuna qad hammaltuma al-ardha ma la tutiq, apakah kalian mengkhawatirkan diberi tugas yang terlalu berat, itu untuk memimpin dan mengatur negeri yang kau tidak mampu? Qal, dijawab oleh keduanya, qala hamalnaha amran hiya lahu mutiqa, sungguh kami memikul beban yang kami mampu, yang bisa kami atasi. Ma fiha kabiru fadlin, hanya saja di sana tidak terlalu banyak fadl, maksudnya pendapatan dalam artian pajak, bukan pajak, zakat. Qala unzur an takuna hamaltum al-ardha ma la tutir, lihat lagi, kata Umar, barangkali engkau berdua tidak sanggup. Qala la, kata mereka berdua, tidak, kami sanggup. Faqala Umar la in sallamani Allahu la ad'anna aramil ahli al-Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada, sungguh kalau Allah selamatkan aku, masih diberi umur panjang, tidak aku sisakan janda-janda di Iraq membutuhkan orang lain selain aku. Ini semangat Umar Amirul Mukminin untuk memberikan ketenteraman, untuk memberikan kecukupan pada semua janda-janda di Iraq. Sungguh, kalau aku masih Allah beri kesempatan, masih selamatkan aku, aku akan berikan atau akan jadikan aramil ahlil Iraq, janda-janda ahlil Iraq, tidak membutuhkan laki-laki lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Aku akan cukupi seluruhnya. Inilah khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata fama atat alaihi illa arba'atun, ternyata tidak lama, hanya 4 hari setelah itu beliau terbunuh. Qala inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas ghadata usib, kata rawi Amr ibn Maimun, sungguh demi Allah antara aku dengan Umar dekat sekali, tidak ada orang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Di subuh hari ketika dalam keadaan salat. Wa kana idza marra baina saffaini, dan Umar biasa kalau melewati antara saf dengan saf untuk meluruskan barisan, beliau berkata istau istau, luruskanlah luruskanlah, atau berlurus-luruslah berlurus-luruslah. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara, dan biasa setelah meluruskan barisan sampai memasuki antara saf dengan saf, setelah terlihat lurus semuanya, baru beliau maju ke depan kemudian bertakbir Allahu akbar. Wa rubama qara'a surat Yusuf aw An-Nahl, kadang-kadang beliau membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl atau yang sepanjang itu, yang kurang lebih seperti surat Yusuf dan surat Nahl. Hadza fi raq'atil ula, di rakaat pertama membaca surat Yusuf atau surat Nahl atau yang semirip dengan itu. Limadha, mengapa beliau membaca surat yang panjang tersebut? Hatta yajtami' an-nas, agar manusia berkumpul, yang terlambat-lambat, yang datang masbuk dan sebagainya, masih sempat mendapatkan rakaat pertama. Inilah rahmatnya imam, rahmatnya seorang imam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqul. Pagi itu tidak berapa lama ketika beliau setelah bertakbir, aku mendengar suara qatalani akalani al-kalb. Khana bin Na'azakun, yang terdengar dia membunuhku atau akalani al-kalb, anjing itu menggigitku. Umar menyebutnya kal kepada orang tadi. Hina ta'anahu, ketika beliau tertusuk atau ditusuk dengan khanjar oleh seseorang. Fatara al-ilju bisikki dhata tarafaini, ditikam oleh seorang ilju. Al-ilj mufrad dari uluj, adalah budak-budak kafir. Bisikin dhata tarafain, dengan pisau yang memiliki dua sisi yang tajam, kanan kirinya tajam. Maka orang tadi berlari setelah menikam Umar radhiyallahu taala anhu, la yamurru ala ahadin yaminan wa shimalan ila ta'anahu, berlari sambil tidak meninggalkan seorang pun yang di kanan yang di kirinya, semua ditikam sama dia. Jadi lari sambil menikam kanan dan kiri. Hatta ta'ana 13 rajulan, hingga terbunuh 13, tertusuk 13 orang. Tidak disebutkan terbunuh. Tertikam dengan pisaunya, dengan khanjarnya, 13 orang ketika itu. Mata minhum 7, yang meninggal dari 13, 7 orang yang meninggal. Falamma ra'a dhalika rajulun minal muslimin, ketika ada seseorang dari kaum muslimin melihat orang ini lari sambil menikam sana sini, orang ini melemparkan jubahnya, burnusnya, baju besarnya, baju luarnya, dia lemparkan ke orang tadi. Falamma dhanna al-ilj annahu ma'khudun, maka si ilj ini merasa sudah tertangkap, padahal baru kainnya saja dilemparkan ke tubuh dia. Dia merasa pasti tertangkap. Fanahara nafsah, dia bunuh dirinya. Dia bunuh dirinya sendiri. Wa tanawala Umar yad Abdurrahman ibn Auf, Umar dalam keadaan sudah tertikam memegang tangan Abdurrahman ibn Auf. Ditarik, dimajukan ke depan. Maksudnya agar jadi imam. Ditarik dan dimajukan ke depan. Faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara, maka siapa yang ada di dekat Umar, dialah yang ditarik. Kebetulan Abdurrahman ibn Auf yang ada dekat Umar, maka siapa yang di dekat sana semua melihat kejadian tersebut, tetapi mereka dalam keadaan bingung, mereka sedang sholat, apakah membatalkan atau tidak membatalkan. Yang berbuat ada seseorang yang melemparkan jubahnya tadi kepada pembunuh tadi, Dan orang itu ketika tertutup dengan kain, merasa saya sudah tertangkap. Maka dia bunuh dirinya sendiri. Wa amma nawahil masjid. Itu yang dekat dengan Umar. Adapun yang di sof-sof belakang, tidak tahu menau. Hanya menunggu. Mana suara Umar? Menunggu bacaannya. Biasanya setelah kalimat Allahu Akbar, ada ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ditunggu, tidak ada bacaan. Kenapa enggak keras bacanya? Maka mereka bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dikira Umar lupa tidak membaca dengan jahr. Dikira lupa tidak membaca dengan jahr. Maka kemudian Abdurrahman ibn Auf yang ditarik oleh Umar maju ke depan dan membaca, meneruskan salatnya. Salatan khafifah. Salat yang ringan. Mulai mereka di belakang bertanya-tanya, kok suaranya bukan suara Umar? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan demikianlah para sahabat memiliki hikmah dan ilmu. Memiliki ilmu dan hikmah. Kalau kasus seperti itu, ya jangan panjang-panjang bacaannya. Ini sudah ada kasus. Maka beliau, Abdurrahman ibn Auf, mengimami dengan salat yang ringan saja. Bacaan yang pendek saja, kemudian salam. Falaman sarafu qala. Ketika sudah bubar, selesai salat, Umar bertanya, Ya Ibn Abbas, انظر من قتلني يا ابن عباس. Lihat dia, lihat orang yang membunuhku siapa. Faja'a sa'atan, maka Ibn Abbas melihat dan kembali melaporkan. Qala ghulamul Mughirah, yang membunuhmu adalah budaknya Mughirah. Ilaj, mana al-ilju, adalah budak yang merupakan tawanan tadinya dari perang melawan orang-orang kafir. Maka tawan-tawan itu jadi budak. Dan budak itulah yang membunuh. Kata Umar, as-sana, si tukang itu. Ini yang bisa membuat sesuatu. Qala na'am. Iya. Qala qatalahullah. Semoga Allah merangi dia. Laqad amartu bihi ma'rufan. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'i al-islam. Kata Umar, sungguh aku sudah berupaya untuk bersikap baik. Aku sudah memerintahkan yang ma'ruf. Alhamdulillah. Alladhi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'i al-islam. Alhamdulillah. Yang membunuhku bukan orang yang mengaku Islam. Jadi Umar takut. Kalau yang membunuhnya kaum muslimin, berarti ada kaum muslimin yang tidak ridho kepadanya. Kalau orang kafir, ya wajar tidak ridho kepada orang Islam. Sehingga ketika ditanya, siapa yang membunuhku? Dijawab, budaknya fulan. Hah, seorang yang kafir berarti. Alhamdulillah. Yang menyebabkan kematianku bukan di tangan orang muslim, bukan di tangan orang yang mengaku muslim. Wa kana, dan dikatakan pula oleh beliau, qad kunta anta wa abuka tuhibbani an tukthira al-ulud bil madinah. Dan memang engkau dan bapakmu, an Abdullah ibn Abbas dan bapaknya Abbas ibn Abdul Muttalib, senang mengumpulkan budak-budak seperti itu di Madinah ini. Wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqa. Dan Abbas memang yang paling banyak memiliki raqiq, memiliki budak-budak seperti itu. Engkau dan bapakmu memang banyak memelihara orang-orang seperti itu, al-uluj. In syait, kata beliau, in syaita fa'altu. Kalau engkau suka, aku lakukan. Kata Abbas kepada Umar dan anaknya Abdullah bin Abbas, kalau engkau suka, aku akan lakukan. Artinya kalau engkau wahai Amirul Mukminin menghendaki aku bunuh semua budakku, aku bunuh semua budakku. Qala kadzabt. Dusta kau. Ba'dama takallamu bilisanikum wa sallu qiblatikum wa hajju hajjakum. Apa maknanya dusta kau? Artinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apakah sekarang kau membunuh mereka dalam keadaan mereka sudah berbicara dengan bahasa kalian, bahasa Arab? Mereka sudah sholat bersama kalian, mereka sudah haji bersama kalian. Artinya budak-budak itu lama-kelamaan ikut kaum muslimin. Walaupun sebagian mereka hatinya masih bersama Romawi dan Persia. Tetapi dohirnya sudah berpura-pura Islam. Ini yang repot. Ini yang repot. Kata Umar, mau dibunuh mereka. Dosa kau. Bagaimana mungkin mereka dalam keadaan sudah berbahasa dengan bahasa kalian, sudah berbicara seperti kaum muslimin, sudah sholat bersama kalian, haji bersama kalian. Fahtumila ila baiti. Kemudian diangkatlah Umar ke rumahnya. Fantalakna ma'ahu. Maka kami pun, kata rawi Amr ibn Maimun, kami pun mengikuti Umar ke rumahnya. Fa'utiya binabidin fasharibahu. Diberi minum nabid, perasan kurma atau sejenisnya. Fakharaja min jawfihi. Ternyata keluar dari perutnya, dari lukanya. Minuman tadi keluar. Thumma utiya bilaban fasharibahu. Dibawakan susu, diminum oleh beliau radhiyallahu anhu. Fakharaja min jurhihi. Juga susunya mengalir, keluar dari lukanya. Fa'arafu annahu mayyit. Maka hadirin pun mengetahui bahwa Umar akan mati, bahwa Umar akan meninggal. Maka dikatakan, fadakhalna 'alaihi wa ja'a an-nas yusnuna 'alaihi. Maka kami pun masuk menemui Umar, dan beberapa sahabat juga masuk menemui Umar, dan manusia berduyun-duyun datang memuji Umar, menyanjung Umar, dan memberikan takziah pada Umar dalam keadaan masih hidup. Apa makna takziah? Makna takziah mengatakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khatimah, mudah-mudahan engkau mendapatkan mati yang baik, padahal masih hidup. Artinya dokter yang ada melihat engkau tidak akan selamat. Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat wahai Amirul Mukminin. Sehingga bahasa mereka sudah bahasa mayyit, bahasa terhadap orang yang akan meninggal. Qala wajah rajulun. Ketika mereka datang bertakziah memuji Umar, engkau telah memimpin dengan adil, engkau telah memimpin dengan kebaikan, engkau ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tenanglah, mudah-mudahan Allah akan memaafkan engkau, mengampuni kesalahan-kesalahanmu, ila akhirih. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang juga datang dengan kabar gembira juga atau dengan takziah. Abshir ya Amirul Mukminin, kata pemuda ini. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, bibusyrallahi lak, dengan berita dari Allah kepada engkau. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Engkau telah mendukung, membantu Rasulullah SAW. Wa qadamin fil islami ma qad alimta. Dan engkau merupakan pemuka, pendahulu dalam Islam. Dan engkau pelopor yang membawa kaum muslimin ke dalam Islam. Sebagaimana engkau tahu sendiri. Dibesarkan hati Umar. Bahwa tenanglah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan kabar gembira. Karena kelebihan-kelebihan engkau itu. Begitu berpaling, Umar melihat. Thumma syahadah. Qala wajidtu anna dhalika kafafan. Qad alimta. Thumma wulita fa'udilta. Masih belum selesai ucapan pemuda tadi. Dan engkau setelah itu, setelah masuk Islam, memberikan pelopor kepada yang lain untuk masuk Islam. Dan engkau dalam keadaan sekarang terbunuh dalam sholat. Artinya syahadah. Qala wajidtu anna dhalika kafafun. Engkau sekarang wulita fa'adilta. Engkau dijadikan wali, jadikan amir, dan engkau bersikap adil. Mudah-mudahan itu semua cukup. Kata Umar, wajidtu dhalika kafafan la alayya wala li. Kata Umar, semua itu aku hanya berharap tidak lebih. Mudah-mudahan pas. Tidak untukku, tidak pula atasku. Inilah tawadhu'nya Amirul Mukminin Umar. Apa maknanya tidak untukku, tidak pula atasku? Artinya semoga dengan amalan yang kau sebutkan tadi, aku tidak berharap yang muluk-muluk, tidak berharap yang tinggi, paling tidak pas saja dengan kesalahanku dan kekuranganku tidak aku dapat apa-apa, tetapi tidak diadab apa-apa. Itu sudah cukup bagiku, kata Umar. Ini khunulina azakumullah, menunjukkan tawadunya, menunjukkan tawadunya beliau. Falamma adbara idza izarahu yamassul ard, ketika pemuda tadi berpaling, ternyata pakaiannya musbil sampai menyentuh tanah. Qal, kata Umar yang dalam keadaan sudah terluka parah, bahkan sudah dikatakan oleh dokternya engkau akan mati, Umar berkata, rudduha alayya, panggil lagi anak muda itu, suruh ke sini. Dipanggil lagi anak muda itu, engkau dipanggil. Maka dikatakan oleh Umar kepadanya, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik, angkat pakaianmu. Itu lebih membersihkan pakaianmu dan lebih membikin ridha Rabbmu, lebih takwa kepada Rabbmu. Karena bin Azakumullah sudah akan wafat, masih sempat menegur, masih sempat nahi munkar. Itu faedah pertama yang penting. Faedah kedua, berarti masalah isbal tidak ditanya kamu sombong apa enggak sombong, tidak. Sudah jelas salah dan langsung ditegur, panggil dia. Irfa' thawban, angkat pakaianmu. Sungguh itu lebih bersih buat pakaianmu, artinya tidak menyentuh tanah kan kotor. Lebih bersih buat pakaianmu. Dan yang kedua, atqa li rabbik, lebih bertakwa untuk Rabbmu. Ya Abdullah ibn Umar, undur ma'alayya min ad-dain, ahzibuhu. Setelah itu Umar menyebutkan atau memanggil anaknya Abdullah. Ya Abdullah bin Umar, yani wahai anakku, hitunglah hutangku. Berapa hutangku? Fahasabuhu, maka dihitung hutangnya. Fawajaduhu 86,000. Didapati ternyata hutangnya adalah 85,000. Au nahwah, atau kurang lebih sekian. Qala in waffa lahu malu ali Umar fa'addihi min amwalihim. Kata Umar, kalau cukup harta keluarga Umar seluruhnya untuk dibayarkan, bayarkan semua. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab, kalau keluarga Umar masih belum cukup bisa membayar hutang itu, maka mintalah dari suku bani Adi. Suku bani Adi sukunya beliau. Artinya dari keluarga besarnya dulu. Kalau keluarga besarnya cukup, alhamdulillah, bayarkan. Kalau ternyata dari keluarga besarku kurang cukup, maka mintalah dari keluarga suku Bani Adi. Sukunya beliau sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'in lam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy. Kalau dari keluarga besar suku Bani Adi juga kurang cukup, maka minta dari suku yang lebih besar lagi, yaitu dari Quraisy. Karena Bani Adi, Bani Abd Manaf, Bani Hashim, itu semua satu muaranya, yaitu Quraisy. Wala ta'duhum ila ghairihim, kata Umar, dan jangan minta pada yang lain selain ini. Jangan minta pada orang lain. Fa'addi anni hadzal mal, bayarkan hutang-hutangku. Intalaq ila Aisyah. Wasiat kedua, berkata pada anaknya, intalaq ila Aisyah, pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Faqul yukri alayki salam Umar ibn Khattab, sampaikan kepadanya, Umar ibn Khattab kirim salam. Dan sampaikan kepadanya dengan kalimat Umar kirim salam, jangan bilang Amirul Mukminin, aku sudah bukan Amir. Katakan Umar kirim salam. Fa inni lastul yawma lil mu'minina amiran, sekarang ini aku bukan Amir lagi bagi kaum muslimin. Katakan Umar kirim salam. Dan katakan yasta'din Umar ibn al-Khattab an yudfan ma'a sahibai, mintakan izin pada Aisyah Ummul Mukminin bahwa Umar ingin dikuburkan di sebelah kedua sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Fasallama wasta'dzana. Maka anaknya menemui Aisyah, memberi salam dan minta izin. Tsumma dakhala. Fawajadaha qa'idatan tabki. Ternyata didapati Aisyah dalam keadaan sedang menangis. Duduk dalam keadaan menangis. Faqala yaqra 'alaika 'Umar bin Khattab as-salam. Umar bin Khattab memberi salam kepadamu dan meminta izin untuk dikubur bersama dua sahabatnya. Kata Aisyah, "Kuntu uriduhu li nafsi. Walau utiranna bihi al-yawm 'ala nafsi." Awalnya aku ingin untuk diriku di sini. Di kamar Aisyah. Tetapi sekarang hari ini aku akan mementingkan dia di atas diriku. Silakan. Falamma aqbala qila hadza Abdullah ibn Umar qad jaa. Ketika datang Abdullah bin Umar kembali kepada bapaknya, disampaikan kabar anakmu telah datang. Kata Umar, irfa'uni, irfa'uni, angkat aku, angkat aku. Karena sudah tidak bisa bangun. Angkat aku, sandarkan. Maka diangkat Umar, didudukkan dan disandarkan pada salah seorang mereka. Faqala ma ladaik, bagaimana hasilnya? Alladhi tuhib. Kata anaknya, alladhi tuhib, apa yang kau suka. Hasilnya adalah apa yang kau suka ya Amirul Mukminin. Adinat. Aisyah mengizinkan. Alhamdulillah, kata Umar. Maka nasyai'un ahamma ilayya min dhalik. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang lebih aku sukai, yang lebih penting dari ini. Fa'idha ana qadaitu fahmiluni thumma sallim faqul yasta'adin Umar. Kalau aku telah wafat, kalau aku sudah dicabut nyawaku, maka bawalah aku untuk dikuburkan di sana. Jangan lupa, mintakan izin lagi. Ucapkan assalamualaikum dan ucapkan Umar minta izin. Fa'in adinat li adkhiluni. Kalau dia mengizinkan, baru masuk. Kalau tidak mengizinkan, jangan masuk. Wa'in raddatni faradduni ila maqabiril muslimin. Faradduni ila maqabiril muslimin. Kalau dia ternyata tidak mengizinkan atau tidak menjawab, maka kembalikan aku ke kuburan kaum muslimin. Waja'at ummul mu'minin Hafsah wan nisa yasturnaha falamma ra'aynaha qumna. Kemudian datanglah ummul mu'minin Hafsah, anaknya Umar, dan kemudian para wanita berhijab, maka kami pun kaum laki-laki pergi membiarkan mereka para wanita untuk menemui Umar, karena Hafsah adalah anaknya Umar. Fawalajat alaihi fabakat indahu sa'ah. Maka masuklah anaknya Hafsah dengan beberapa wanita, maka menangislah dia beberapa saat di situ. Wasta'dana ar-rijal. Baru setelah itu diizinkan lagi laki-laki untuk masuk menemui Umar. Fawalajat dakhilan lahum fasami'na buka'aha minad dakhil. Faqalu awsi ya amiral mu'minin. Wanita masuk ke dalam, laki-laki masuk kembali, tangisan mereka masih terdengar, terisak. Maka mereka pun berkata kepada Umar, ya amiral mu'minin, awsi, berilah wasiat. Mumpung masih sempat, awsi, berikan wasiat. Istakhlif, tentukan khalifah, siapa penggantimu. Qala ma ajidu ahqqa bihadzal amr min haula'in nafar aw ar-rahd. Sungguh kata Umar, tidak ada yang pantas. Aku lihat enggak ada yang aku dapati lebih pantas untuk memegang urusan ini selain mereka. Alladzina tuwfiya Rasulullah wa ala alihi wa sallam indahum radi. Tidak ada yang lebih berhak kecuali mereka. Yang Rasulullah wafat dalam kan ridho pada mereka. Siapa? Disebutkan oleh Umar. Ali ibn Abi Thalib, Uthman ibn Affan, Zubair ibn Al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, wa Sa'ad, wa Abdurrahman. Disebutkan beberapa orang ini, kata beliau, Rasulullah wafat ridho pada mereka, maka tidak ada yang lebih berhak selain mereka. Tidak disebut satu, tapi disebut dengan 6 orang. Ali, Uthman, Zubair, Talha, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Yashidukum Abdullah ibn Umar wa laysa lahu min al-amri syai'. Bersama mereka dipersaksikan oleh anakku Abdullah bin Umar, tetapi dia tidak berhak dalam urusan ini sedikit pun. Artinya jangan jadi pemimpin, tidak boleh jadi khalifah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala ka hay'ati at-ta'ziyah lahu fa in asabat al-imara sa'dan fa huwa dhak wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma umir ma umir. Beliau berkata seperti takziah, seperti orang yang akan wafat. Kalau yang mendapatkan pimpinan atau setelah musyawarah yang terpilih adalah Sa'ad, maka itulah. Itulah yang menjadi khalifah. Kalau tidak, falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Silakan kalian mengharapkan atau mencari bantuan, mencari pertolongan dari salah satu mereka, siapapun yang dijadikan amir. Fa inni lam a'iz lahu min 'azzin wa la khiyanah. Karena sungguhnya aku tidak menyingkirkan dia karena kelemahan atau khianat. Sanafina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar pernah memecat Sa'ad karena sesuatu kebijaksanaan saja. Sehingga ketika disebutkan di antara nama-nama itu ada nama Sa'ad, kata Umar, dan kalau dia terpilih maka dia jadi khalifah. Kalau kalian musyawarah dan dia yang terpilih maka dia jadi khalifah. Sebab aku dulu ketika memecatnya bukan karena dia pengkhianat atau karena dia lemah, bukan. Karena perkara lain. Wa qala usil khalifah min ba'di bil muhajirina al awwalin. Aku wasiatkan kepada khalifah yang terpilih nanti untuk mementingkan muhajirin al awwalin. An ya'rif lahum haqqahum. Hendaklah khalifah tersebut mengerti hak mereka, haknya para muhajirin, generasi pertama sahabat, generasi pertama dan utama. Wa yahfad lahum hurmatahum, dan hendaklah menjaga kehormatan mereka para muhajirin al-awwalin. Wa usihi bil ansari khaira, dan aku wasiatkan pula untuk mementingkan orang-orang ansar. Alladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim, yaitu orang-orang yang telah mempersiapkan tempat dan keimanan sebelum datangnya Rasul dan kaum mukminin pada mereka. An yuqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Hendaklah kalian, hendaklah khalifah menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Wa usihi bi ahli al-amsar khaira, dan aku wasiatkan kepada khalifah yang terpilih nanti untuk mementingkan rakyat di negerinya dengan baik. Fa innahum rid al-islam, karena mereka lah tameng kaum muslimin atau tameng Islam. Artinya Islam akan kokoh kalau masyarakat muslimin dalam keadaan baik. Mereka lah jubatul amwal wa ghaidul adu. Mereka lah rakyat muslimin, itulah benteng Islam sekaligus perbendaharaan harta. Maksudnya negara dari mana mendapatkan biaya untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu, dari mana kalau bukan dari mereka kaum muslimin. Dan juga yang ketiga, ghaidul adu, mereka itu adalah sesuatu yang membuat jengkel musuh. Musuh akan melihat bagaimana kaum muslimin di sana, bagaimana rakyatnya. Kalau ya Arab, rakyatnya adalah orang-orang yang memegang agamanya, kokoh dalam din, musuh akan takut. Karena tidak akan menghitung tentara. Akan menghitung seluruh rakyatnya. Karena rakyatnya akan menjadi mujahidin seluruhnya. Akan mengangkat senjata membela Islam. Membela negerinya. Membela kaum muslimin. Maka rakyat itulah kekuatan kalian. Rakyat itulah perbendaharaan kalian. Rakyat itulah orang-orang yang merupakan penyebab jengkelnya musuh. Wa an la yu'khad minhum illa fadluhum an ridahum. Maka janganlah ambil dari mereka kecuali dengan keriduan mereka. Wa usihi bil a'rabi khaira. Dan aku juga berpesan kepada khalifah untuk mementingkan suku-suku A'rab Badui. Kampung. Kalau tadi yang dimaksud penduduk kota. Sedangkan ini yang disebut yang kedua A'rabi Badiyah. Fainnahum aslul Arab. Merekalah intinya orang Arab. Wa maddatul Islam. Mereka pula yang merupakan salah satu bagian dari Islam. An yakhudha min hawashi amwalihim wa an turadda ala fuqaraihim. Hendaklah diambil dari mereka, karena kebanyakan badui itu beternak. Kebanyakan badui itu adalah beternak hewan, kambing, unta. Maka ambillah dari mereka zakat harta mereka dan kembalikan pada orang-orang miskin mereka. Jangan mendolimi mereka. Kalau mereka memiliki fuqara, mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari zakat mereka. Jangan zakatnya diambil dibawa ke kota sedangkan mereka di kampung dalam fuqara-nya sengsara. Wa turaddu ala fuqara'ihim, dan kembalikanlah zakat itu kepada orang-orang miskin mereka. Wa usihi bi dhimmatillahi wa dhimmati rasulih, dan aku berpesan pula kepadanya, ingat tanggung jawab dari Allah dan rasulnya. Amanah dari Allah dan rasulnya. An yuwaffa lahum ba'dahu bi'ahdihim, dan hendaklah mereka para pimpinan ini menepati janji-janjinya. Wa yuqatila min waraihim, dan ikut berjuang berperang di belakang mereka. Wa la yukallafu illa taqatahum, dan jangan membebani mereka kecuali sekesanggupan mereka. Ini pesannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qubida kharajna bihi fantalaqna namshi. Ketika dalam keadaan sudah wafat, benar-benar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, kami pun keluar membawa jenazah Umar. Namshi, berjalan kaki. Fasallama Abdullah bin Umar, kemudian datanglah Abdullah bin Umar memberi salam. Dan kemudian berkata, yasta'dhinu Umar bin Khattab, sesuai dengan pesannya. Setelah tentunya telah dimandikan, dibawa ke rumah Aisyah. Yasta'dhinu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Qalat, berkata Aisyah, adkhiluh, masukkan dia. Fa udkhila, maka dimasukkanlah Umar. Fa wudi'a hunalika ma'a sahibai, dan kemudian dikuburkan di sebelah dua sahabatnya, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Falamma furiqa min dafnihi istama'a ula'i rahab. Setelah dikubur, berkumpullah orang-orang tadi yang sudah disebutkan. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awam, Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad wa Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhum. Faqala Abdurrahman, maka bicaralah pertama kali Abdurrahman ibn Awam. Ij'alu amrakum ila salasati minkum. Silakan. Jadikanlah urusan kalian pada tiga orang saja. Enam. Tapi dikatakan oleh Abdurrahman, jadikan tiga saja. Aku megang fulan. Yang kedua, aku megang fulan, aku megang fulan. Jadi tiga. Qala Zubair, Zubair mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali. Kata Zubair, adapun aku serahkan urusanku pada Ali. Satu, Ali bin Abi Thalib. Faqala Talha radhiyallahu ta'ala anhu, qad ja'altu amri ila Utsman. Adapun urusanku aku serahkan pada Utsman. Dua. Faqala Sa'ad, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf. Adapun aku serahkan urusanku kepada Abdurrahman bin Auf. Berapa yang tersisa? Karena yang tiga sudah mewakilkan pada orang lain. Maka tinggal tiga. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Faqala Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan menyerahkannya pada orang lain? Dan dia mendapatkan keuntungan, boleh menentukan. Jadi kalau Ali lepas, Ali boleh menentukan antara Abdurrahman dengan Utsman. Kalau Utsman lepas, Utsman bisa menentukan Ali atau Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman yang lepas, maka Abdurrahman bisa menentukan antara Utsman dengan Ali. Siapa di antara kalian yang ingin mengundurkan diri dan dia punya hak untuk menentukan siapa khalifah? Keduanya terdiam. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala Abdurrahman, ayyukuma tabarra'a min hadzal amr faja'alahu ilayh? Siapa di antara kalian berdua yang mau melepaskan haknya dan kemudian urusannya diberikan pada dia? Wallahu alaihi wal Islam. Demi Allah atasnya penentuan Islam ke depan. Layanzuranna afdalahum fi nafsihi. Hendaklah masing-masing melihat keutamaan orang lain. Masing-masing kalian melihat keutamaan orang lain. Fa uskita syaikhan. Maka dua syekh tadi terdiam, tidak menjawab. Maka Abdurrahman ibn Auf yang berkata, afataj'alunahu ilayya? Apakah kamu berdua menginginkan agar aku saja yang mengundurkan diri dan aku yang menentukan siapa di antara kalian? Wallahi, wallah, alayya an la alu an afdalikum. Sungguh demi Allah, aku tidak akan kurang dalam berupaya memilih yang terbaik di antara kalian. Artinya aku akan berusaha sungguh-sungguh. Aku akan berupaya sebisa-bisanya mencari yang terbaik di antara kamu berdua. Qala na'am. Kata keduanya, Utsman dengan Ali radhiyallahu taala anhuma, kedua-dua menyatakan na'am. Silakan. Kau yang menentukan. Fa'adha bi yadi ahadihima. Faqala laka qarabatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qidam fil Islam ma qad alim. Abdurrahman memegang tangan salah satunya. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau memiliki kerabat dengan Rasulullah SAW. Engkau termasuk pendahulu dalam Islam. Sebagaimana kau tahu. Wallahi alaika la'in amartuka lata'adilanna. Berjanjilah. Kalau aku memilih engkau menjadi amir, hendaklah engkau bersikap adil. Janji. Wala'in amartu Uthman. Dan kalau aku ternyata memilih Uthman, maka engkau siap untuk mendengar dan taat. Janji. Nah, kemudian diambil yang lain. Tadi yang pertama, yang laka kharabah, tentunya Ali bin Abi Thalib. Diambil pula Utsman. Dan disebutkan dengan kalimat yang sama. Kalau aku pilih engkau, maka jadilah engkau khalifah yang adil. Siap. Dan kalau aku pilih Ali, engkau pun harus siap mendengar dan taat. Keduanya berjanji siap. Falamma akhadhal mitsaq, setelah diambil perjanjian keduanya dan keduanya sudah berjanji dengan nama Allah, maka dia berkata, irfa' yadaka ya Utsman, angkat tanganmu wahai Utsman. maka dibaiatlah oleh Abdurrahman ibn Auf dan kemudian dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau yang kedua di antara seluruh kaum muslimin yang membaiat Utsman ibn Affan. Wa walaja ahlud dar fabayauhu, dan kemudian orang yang ada di sekitar rumah itu pun berdatangan masuk karena tadi berbicara di tempat tertutup. Setelah terpilih maka dipersilahkan masuk, semuanya membaiat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ini singkatnya. Nanti ada riwayat lain dari Miswar ibn Makhramah yang mengkhabarkan tentang bagaimana rincian tadi, tidak sesingkat itu. Artinya Abdurrahman ibn Auf tidak langsung memilih Utsman. Dia bermusyawarah, bertanya pada muhajirin, bertanya pada ansar, ila akhirnya. Sampai pada puncaknya baru itu. Pada puncaknya baru dikatakan, ya Ali, engkau kerabat Rasulullah, engkau keluarga, engkau begini, engkau begitu. Kalau aku pilih engkau siap bersikap adil? Siap. Kalau aku memilih Utsman, siap engkau untuk taat, mendengar dan taat? Siap. Berjanji dengan nama Allah? Berjanji dengan nama Allah. Utsman, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Engkau adalah Dhun-Nurain. Engkau memiliki dua istri yang kedua-duanya anak Rasulullah SAW. Engkau mantu Rasulullah SAW ila akhiri. Sampai kalau aku pilih engkau, siapkah bersikap adil? Siap. Dan kalau aku pilih Ali, siapkah engkau tunduk, menerima dan taat? Siap. Baru kemudian dibayar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan bacakan riwayat yang kedua pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.